Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khanafatin a'uzakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah al-hadithu al-thalith wa tis'un wal-mi'ah. Hadith yang ke-193. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Mutafaqqun alaih. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Jika salah seorang dari kalian salat, maka sungguh dia sedang bermunajat dengan Rabbnya, maka jangan sekali-kali dia meludah di depannya atau di sebelah kirinya, akan tetapi boleh atau di sebelah kanannya, akan tetapi boleh di sebelah kirinya, di bawah kakinya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan atau di bawah kakinya. Kasih tambahan au. Nah, yunaji rabbahu minal munajati wal murad huna al-iqbal ala Allah ta'ala, wal murad huna al-iqbal ala Allah ta'ala. Jadi yunaji rabbahu diambil dari lafaz munajat, yang dimaksud di sini ialah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan penuh kekhusyuan. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, as-salatu mautinu munajatin lillahi ta'ala, wattisalil abdi birabbih, wattisalil abdi birabbih. As-salatu mautinu munajatin lillahi ta'ala, wattisalil abdi birabbih. Salat itu adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan waktu komunikasi antara hamba dengan Rabbnya. Jadi kalau kita memahami makna sholat yang sebenarnya, maka kita akan mengetahui bahwasanya sholat itu adalah kesempatan bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, untuk mencurahkan semua yang diinginkan, dan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi harapannya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Al-fa'idatu athaniyah, masru'iyatul khusyuk fis sholah wa innahu yu'inul abda fi munajati rabbihi azza wa jal. Masru'iyatul khusyuk fis sholah wa innahu yu'inul abda fi munajati rabbihi azza wa jal. Disyariatkan untuk khusyuk dalam sholat, karena khusyuk itu bisa membantu seorang hamba ketika bermunajat kepada Rabbnya azza wa jal. Kalau gak khusyuk, ini gak fokus, sehingga munajatnya tidak bisa maksimal. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, la yajuzu al-busaqu fi sholati wala siyama baina yadayhi au an yaminihi illa fi halatil hajah. Yajuzu al-busaqu an shimalihi au tahta qadamihi. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita meludah ketika kita sedang sholat. Ketika sedang sholat gak boleh kita meludah, ya. Lebih-lebih diarahkan ke depan atau ke sebelah kanan, kecuali karena keadaan yang sangat membutuhkan. dia enggak bisa menahan apa ini? Ludahnya. Harus dikeluarkan. Kalau enggak, enggak bisa nafas ya. Nah, ada sebagian orang yang memang apa ini? Enggak bisa menahan ludah terlalu lama. Produksi ludahnya sangat tinggi. Nah, maka kalau kondisi yang sangat membutuhkan ini boleh, tapi diarahkan ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Nah, al-faidah itu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Al-Islam yad'u ila an-nadhafah wa at-tahar. Al-Islam yad'u ila an-nadhafah wa at-tahar. Islam mengajak untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, di antaranya ialah tidak meludah sembarangan, apalagi di masjid. Ada yang bertanya, apa hikmah kita dilarang meludah ke depan atau ke sebelah kanan? Taib. Faidah khosah. Al-hikmah fin nahyi anil busok fis sholati baina yadaihi fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Kama ja'a fil Bukhari. Wa fi nahyi anil busaq an yaminihi. Wa fi nahyi anil busaqi an yaminihi. Fa inna an yaminihi malakan. Fa inna an yaminihi malakan. Kama ja'a fil Bukhari aydan. Nah, jadi hikmah dilarang meludah ketika sedang sholat ke arah depan karena Rabbnya berada di antara dia dan antara kiblat, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Adapun hikmah dilarang meludah ketika sholat ke arah kanan karena di sebelah kanan ada malaikat, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari juga. Fa'idah kila kaifa yabsuku an syumarihi wa fihil malak. Kalau ada yang bertanya, lalu kenapa boleh meludah ke arah kiri padahal di sebelah kiri juga ada malaikatnya? Wa idza qila kaifa yabsuqu an shimalihi wa fihil malak. Fal jawab wallahu a'lam. Ahsad asy-syari' al-musalliya ayyabsuqa tahta qadamihi asy-syimal fahuwa lam yabsuq jihatal malak. Fahuwa lam yabsuq jihatal malak. Jawabannya wallahu ta'ala bisawab. Dalam syariat terdapat bimbingan orang yang sedang sholat hendaknya meludah di bawah kakinya yang kiri, bukan meludah ke arah malaikat. Jadi kalau kiri itu di bawah apa ini? Kakinya. Bukan kiri ke arah malaikat. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan tah ansimarihi tahta kodamihi atau au tahta kodamihi. Ini faedahnya tadi itu. Jadi kalau meludah itu di sebelah kiri di bawah kakinya, tidak di sebelah kiri ke arah malaikat. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini semuanya ialah perkara ghaib. Kita hanya apa ini? Mengimani saja. Tidak lebih dari itu. Kita tidak tahu hakikat sebenarnya, ya. Berapa meter malaikatnya dari kita dan sebagainya itu. Enggak ada ketentuan semacam itu. Kita mengimani sebagaimana yang disampaikan dalam hadis. Barakallahu fikum. Dan tidak terlalu mendalami dalam masalah ini kecuali ada keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Termasuk katanya ada larangan meludah di masjid. Ya, jawabannya sama tadi itu. Jadi meludah itu di kakinya yang kiri itu. Enggak kemudian meludah ke temannya yang kiri atau di masjid. Ya. Untuk menghindari itu semuanya, maka yang lebih afdol kita membawa sapu tangan atau membawa apa ini? Tisu. Khususnya bagi orang yang tidak bisa menahan ludah dalam waktu yang lama. Gitu. Nanti baru dibuang tempat sampah. Ya. itu solusi yang terbaik bagi yang menderita produksi ludah berlebihan dan tidak mampu menahannya dalam waktu yang lama. Ada gak yang mengalami itu? Hah? Saya lihat para santri duduk lama tidak keluar berarti kuat menahan ludah. Yang enggak kuat menahan ludah tadi itu dikit-dikit keluar. Ya. Nah. Ini enggak ada, ya. Enggak ada yang izin keluar untuk membuang ludahnya. Menunjukkan tidak ada yang punya penyakit demikian. Nah, walhamdulillah, ya. Nah. Barakallahu. Baik. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Dan kemarin setelah saya cek gak ada tahunnya ya, nah mati tahun berapanya ya, waikib itu di takdir putahdib nggak ada ya. Saya anggap yang 10 salam saja yang benar ya. Nah ya, nah. Ada yang ngecek tempat yang lain? Nah, ada. Nah, jadi yang benar yang ada dalam kitab Subul Salam Sittin wa Arba'in ya. Nah, bukan Arba'in saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.